الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الصابوني رحمه الله والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمشرب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات. Ini terakhir telah kita pelajari daripada adab-adab ahlul hadis atau ashabul hadis. Menjaga kehormatan mereka dalam perkara makan mereka, minum mereka, pakaian. Demikian pula terkait dengan pelampiasan daripada biologis mereka. Demikian pula pengalokasian daripada harta mereka. Senantiasa mereka berusaha melakukan amalan-amalan kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Dan bersegera kepada amalan-amalan baik. Kemudian beliau menyatakan, wattaqi syarri aqibati tama. Dan mereka berhati-hati terhadap kejelekan aqibati tama, akibat kerakusan. Jeleknya kesudahan daripada sifat tamak rakus terhadap perkara-perkara dunia. Adapun tamak fima indallah, maka ini perkara yang terpuji. Tetapi ittiqa syar'i aqibati tamak di sini yakni terkait dengan urusan dunia. Dan kerakusan terhadap dunia ini tentunya merupakan perkara yang tercela yang akan membawa kepada sifat fikir bakhil. Di mana sifat ini adalah sifat yang membinasakan dari umat-umat sebelum kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wassukh fa inna ma halaka man kana qablakum bisukh." Amarahum bil bukhl fabakhilu wa amarahum bil qati'ah faqata'u wa amarahum bil fujur fafajaru. Hati-hati kalian daripada sifat kikir. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kekikiran. Sifat kikir tersebut mengajak mereka untuk bakhil sehingga mereka pun menjadi orang yang bakhil. Kebakhilan yang membinasakan, tidak memberikan hak kepada ahlul hukum, orang-orang yang berhak. Dari kalangan fuqara masakin, sehingga dia tidak mau mengeluarkan zakat. Atau hak-hak yang wajib dia tunaikan kepada keluarga. Atau hak-hak yang harus dia tunaikan terhadap mungkin ya pegawainya, orang yang di bawah tanggungannya. Kalau dia punya rumah tangga, pembantu rumah tangga, PRT-nya. Kalau dia memiliki piaraan daripada binatang-binatang piaraannya, kepada piaraannya. Bahkan karena begitu sangat rakusnya, untuk dirinya sendiri saja, untuk kemaslahatan dirinya pun, dia begitu sangat bakhil. Bahkan untuk dirinya. Maka hal seperti ini akan membinasakan. Wa amarahum bil qati'ah fa qata'u. Dan fikir ini mengajak mereka, menyuruh mereka untuk memutus hubungan kekerabatan. Maka mereka pun putus hubungan kekerabatan. Di saat Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki kepada dia dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, dia tidak mau menyantuni saudara-saudara dia, tidak mau berhubungan dengan saudara-saudaranya yang dia melihat masih miskin. Bahkan kalau ada saudaranya yang datang ingin menyambung hubungan silaturahmi, sama sekali tidak berniat terhadap harta yang ada pada dia. Sekedar ingin silaturahmi. Karena melihat keutamaan daripada silaturahmi tersebut, perintah dalam agama. Dia memandangnya dengan pandangan sinis. Ini orang datang ke sini, paling hanya akan minta-minta saja. Allah menyatakan, fahal asaitu, intawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika la'anahumullah. Fa'asammahum wa'ama abisarahum. Bisa jadi kalian ini, kalau kalian berkuasa, memiliki harta, kalian akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Dan kalian putus hubungan kekerabatan-kekerabatan kalian. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang Allah murkai. Allah tulikan telinga mereka. Dan Allah bukakan mata hati mereka. Allahu musta'an. Maka sepantasnya di saat seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dan keutamaan, meluaskan rezeki, hendaknya dia memandang kepada saudara-saudaranya. Orang yang paling dekat kekerabatannya dan paling besar haknya atas dirinya. Dia sambung dengan mereka. Itu yang akan mengekalkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Wa amara bil fujur fa fajaru, dan mengajak mereka berbuat jahat, melakukan berbagai macam maksiat, mengalokasikan harta kepada perkara-perkara yang melanggar syariat. Mereka pun melakukannya. Kalau untuk sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang berpahala, maka berat. Tetapi di saat untuk sesuatu yang itu sifatnya foya-foya, senang-senang, maka dia ringan, menghambur-hamburkan. Fasuh muhlik, maka pikiran itu benar-benar membinasakan. Allahu musta'an. Karenanya di antara sifat orang-orang yang beruntung, yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang memelihara kepikiran, yakni terjaga dia berhati-hati dari kepikiran keduanya. Allah menyatakan, wa may yuqashshu nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terjaga dari kepikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan betapa banyak kita saksikan, sebagiannya kita dengar, baik individu maupun kelompok, mereka tersungkur disebabkan karena kekikiran yang ada pada mereka atau ketamakan mereka terhadap dunia. Mereka memilih jalan-jalan penyimpangan disebabkan karena iming-iming. Disebabkan karena hal-hal yang mereka harapkan akan melancarkan dunianya. Mereka meninggalkan manhajus salaf di saat kemudian perkara-perkara dunia menghampirinya. Kerakusannya terhadap hal tersebut membutakannya, mentulikannya. Bukan kok tidak mengetahui akan bahayanya. Akan tetapi, mereka seolah-olah tidak pernah mengetahuinya, mendengarnya. Wallahu musta'an. Dan ahlul batil, memang mereka faham terhadap kelemahan kaum muslimin. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu hadhil ummah al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya dan ujian umat ini adalah harta. Sebelum iming-iming harta menghampirinya, maka begitu sangat kuat dan kokoh manhajnya. Hebat luar biasa kalimat-kalimatnya. Seolah-olah dia ini adalah Saifus Sunnah. Sangat perkasa. Tapi di saat dinar dan dirham menghampirinya, diberikan bujukan dan rayuan, mendapatkan berbagai macam fasilitas dan kesenangan, dengan serta-merta dia tinggalkan dan dia tanggalkan manhajnya. Kejadian seperti ini banyak terjadi wahad wal haraj di sisi thullabul ilm. Tidak perlu untuk dicontohkan. Nah, tadi kita semua mafhum, maklum berbagai macam fitnah-fitnah yang terjadi, ujian-ujian yang terjadi. Tidaklah mereka menyimpang, melainkan disebabkan karena muyul mereka terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fatul alaina ba'allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fa kana minal ghawi. Bacakan kepada mereka terhadap keadaan seseorang yang telah kami beri dia ayat-ayat kami, dijadikan sebagai orang yang alim. Kemudian dia melepaskan diri darinya. Melepaskan diri dari keterikatannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keterikatannya dengan ilmu. Sehingga dia pun menjadi orang-orang yang menyimpang. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami bisa mengangkat derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Tetapi justru dia lebih senang dengan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi penyebabnya adalah kerakusannya terhadap dunia. Wallahul musta'an. Dan bukankah yang menyimpangkan atau yang menyebabkan tersungkurnya para ulama-ulama Bani Israel disebabkan karena perkara ini? Kerakusannya terhadap dunia. Akluhu musuk. Memakan harta dengan cara yang batil. Akhdihimu riba. Mereka melakukan muamalah ribawi. Kastarobi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga-harga yang rendah. Ayat-ayat Allah dijualnya. Dia tukar dengan sesuatu yang rendah daripada perkara-perkara dunia. Bagi sama ya setaru. Maka itu semua merupakan syarru awaqibit thoma. Sejelek-jelek daripada akibat rakus terhadap dunia. Seandainya saja mereka mengetahui apa yang disebut Allah Subhanahu wa taala, tentu khairun wa abqa, khairul laka minat dunya. Minat dunia. Lebih baik dan lebih kekal. Khairul laka minal ula. Al-ula yang ini adunya. Kemudian pertanggungjawabannya di akhirat itu jauh lebih dahsyat. Dan lebih berat. Terkhusus bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kemudian dia menanggalkan. Wallahul musta'an. Inna dholalah haqqad dholalah. Anta'rif ma kunta tungkir wa antungkir ma kunta ta'rif. Sebenar-benarnya kesesatan adalah, kesesatan yang betul-betul kesesatan itu adalah engkau menganggap ma'ruf perkara yang kamu telah ketahui bahwa itu adalah kemungkaran. Dan engkau menganggap mungkar perkara yang sebelumnya kamu tahu itu adalah perkara yang ma'ruf. Ya kumatalawun fiddin fa'inna dinallah wahid. Jangan kamu talawun dalam agama ini. Karena agama Allah satu, tidak berubah. Ya. Agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengalami perubahan. Apa yang merupakan perkara ma'ruf pada zaman Rasul, maka itulah ma'ruf pada zaman ini. Apa yang itu merupakan mungkar pada zaman Rasul, maka itu pun mungkar pada zaman ini. Dinullah wa'ala. Hanya karena rakus dan tamak terhadap dunia, kemudian seseorang berlaku padanya, peribahasa orang Jawa, esok delik, sore tempe. Jangan. Ini namanya talawun. Paginya masih berupa kedelai, ternyata sore sudah menjadi tempe. Jadi berikutnya berkata As-Sabuni rahimahullah wa yatawasawna bilhaq wa bisabr, dan mereka saling wasiat satu dengan yang lain dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Ini sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersumpah untuk menegaskan dan menekankan perkara yang akan disampaikan. Demi masa. Masa atau waktu adalah tempat terjadinya segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Karena amalan-amalan para hamba terjadi padanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Ditakdir dengan kalimat inna, itu adalah harfu takdir. Kemudian la, itu juga harfu takdir. Kemudian fi khusrin dalam bentuk isim. Fi khusrin dalam kerugian. Bukan dengan fi'il layak surun, lafasirun. Itu kalau dengan fi'il terkait dengan waktu tertentu. Telah, sedang, atau akan. Tetapi dengan isim, tidak terkait dengan waktu. Asal daripada manusia, keadaan mereka adalah fi khusrin. Berada dalam kerugian. Berdasarkan ayat ini. wal asri innal insana lafi khusri. Manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Nah, di sini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala empat kelompok atau orang-orang yang terkumpul padanya empat kriteria. Kriteria yang pertama yang akan bisa selamat adalah orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beriman dengan rukun-rukun iman yang lain. Dan itu semua butuh padanya ilmu. Karena kalimat la ilaha illallah yang merupakan rukun daripada iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan syahadat. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengilmuinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka imanan menuntut daripada ilmu dan pembelajaran. Sehingga orang-orang yang tidak mau belajar, tidak mau mengenal agama, dari sisi mana mereka akan bisa menjadi orang-orang yang beriman? Maka hukum mempelajari ilmu sesuai dengan kadar keimanan itu bisa sah di sisi Allah adalah fardhu ain. Mempelajari agama dengan kadar keimanan seseorang itu sah di sisi Allah, itu hukumnya fardhu ain. Sehingga orang-orang yang karena dia tidak mau belajar, kemudian dia terjatuh ke dalam kesesatan, tidak ada udzur. Orang-orang yang diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala ini orang-orang yang masih belajar dalam keadaan ilmu belum sampai kepada dia. Tapi kalau dia tarkut ta'allum, dia tidak mau belajar, mu'ridun, dia berpaling, maka hal yang seperti ini tidak mendapatkan udzur. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an. Wa man a'rada 'an dzikri Rahman nuqayyid lahu syaitan. Nuqayyid lahu syaitan atau lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Kalimat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang-orang yang meninggalkan ta'allum fiddin, meninggalkan belajar agama dalam keadaan memungkinkan bagi dia untuk belajar, ya, ilmu itu sampai kepada dia, tapi dia tidak mau mempelajarinya, tidak ada udzur di saat dia berada di dalam kesesatan. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah, maka kami akan gandengkan padanya syaitan. Sehingga syaitan itu akan menjadi teman dekatnya. Dan setan-setan tersebut la yasuddunahum 'anil sabil, akan menghalangi mereka dari jalan, jalan hidayah, jalan lurus. Karena mereka berpaling. Ya, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau belajar. Dalam keadaan mereka menyangka mendapatkan petunjuk. Nah, kalimat ini mereka menyangka mendapatkan petunjuk, ini merupakan dalil tidak ada udzur dalam kejahilan pada perkara-perkara pokok-pokok keimanan. Pantasnya untuk seseorang betul-betul dalam perkara ini mempelajari hal-hal yang mesti diketahui. Jadi di sini al-udzur bil jahl, mendapatkan udzur karena ketidaktahuan adalah bagi orang-orang yang tidak memungkinkan sampai kepadanya ilmu. Atau orang-orang yang belajar dan belum sampai padanya dalam belajarnya ilmu tersebut. Maka yang demikian diharapkan dia mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa taala bil jahal, karena ketidaktahuan. Adapun Al-Qur'an sampai hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dia dengar sampai pada dia dalam artian memungkinkan baginya untuk mencarinya. Ya. Kemudian dia mau masa bodoh, lam yarfa bidzalika ra'san, enggak mau tahu. Maka yang seperti ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang sangat dikhawatirkan. Wallahul musta'an. Kemudian wa amilus shalihat, setelah mengilmui mereka beramal saleh. Menjalankan amal saleh. Sehingga namanya amal soleh itu harus terpenuhi padanya ilmu, ya kan, dan iman, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamalkan. Dia sudah iman, ini syarat yang pertama. Kemudian setelah beriman, ikhlas dalam amalan. Kemudian yang ketiga adalah ittiba, mengilmui perkara tersebut benar-benar dicontohkan. Itulah amal saleh. Seseorang yang beriman dan beramal saleh, maka dia tertuntut untuk mendakwahkannya. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dan beramal saleh tetapi hanya untuk dirinya. Melihat kemungkaran di sekitarnya, dia tidak mau tahu dan tidak mau mendakwahkan kepada manusia. Ini belum masanya untuk diberikan rukhsah yang demikian. Akan ada masanya. Masa di mana nasihat sudah tidak lagi diterima. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ra'aita hawan muttaba'an wa suhan muti'an wa tiba kullu insan hawa maqal." Kalimat anak, tapi lafadznya tidak seperti ini, kalimatnya kurang lebih demikian. Kalau engkau melihat setiap orang dia mengikuti hawa nafsunya, ya, dan merasa takjub dengan pendapat-pendapatnya masing-masing orang, seperti itu keadaannya. Dan i'jab kull dzi ra'yin bi ra'yi fa 'alaikum anfusakum wa da'ankumul awwal fa inna min wara'ikum ayyam as-sabr as-sabru yawma idzin kal qabdi 'alal jabal. Kalau sudah seperti itu keadaannya, maka ya urusi diri-diri kalian sendiri. Gugur kewajiban atas kalian untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kondisinya sudah sedemikian rupa. Di belakang kalian akan ada hari-hari penuh dengan kesabaran. Sabar pada hari itu lebih berat daripada menggenggam bara api. Al-amil yauma idzin ka'ajri khamsina rajulin ya'maluna mithli amali mithla amali aw kama qala. Orang yang beramal pada hari itu, dia mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala orang-orang yang beramal seperti amalan. Apakah 50 kali lipat itu 50 dari mereka ya Rasul? Beliau menyatakan tidak, bahkan 50 kali lipat dari kalian, dari para sahabat. Jika sudah demikian sangat gawatnya keadaan. Sedangkan sekarang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar masih sangat memungkinkan. Tawasau bil haq, ya, tidak dilarang sekarang ini. Untuk kita kaum muslimin satu dengan yang lain saling nasihat menasihati. Dan tentunya memang setiap bentuk daripada nasihat akan menghadapi gangguan. Itu sudah merupakan sunnatullah. Orang yang memberikan nasihat ya siap-siap mendapatkan gangguan. Mendapatkan ujian. Kenapa? Karena orang yang menasihati itu dia berdiri menghalangi seseorang dari hawa nafsunya. Ya. Orang tidak melakukan hawa nafsu. Dia cegah. Dia halangi sini. Dia berdiri berhadapan dengannya untuk menghalangi dia dari hawa nafsunya. Dinasihati kamu jangan melakukan ini. Ini perkara yang tidak boleh. Ini perkara haram. Dan seterusnya. Maka tentunya hal tersebut akan membawa kepada gangguan dan ujian. Suatu yang merupakan satu paket. Terjadi korelasi yang sangat kuat antara dua perkara ini. Tawasso bil haq itu akan membawa kepada tawasso bis sabr. Untuk senantiasa sabar. Nasihat-nasihat untuk sabar di atas hal tersebut. Senantiasa. Sehingga empat sifat ini harus ada. Keempat-empatnya. Al-iman, fidimnihi al-ilm, kemudian al-amal salih, kemudian ad-da'watu ilal haq, wad-da'watu ilal sabr. Keimanan, di dalamnya juga terkandung yang diberilmu, belajar dan sebagainya. misalnya beramal saleh, mendakwahkan daripada ilmu ya, kepada yang lainnya, dan kemudian bersabar di atas jalan dakwah. Empat kriteria, di mana dua kriteria ini akan membawa kepada insan kamil. Di saat seseorang telah menjadi insan kamil, yukamil ghairah, dia menyempurnakan orang lain, mengajak kepada kesempurnaan. Maka kedudukan dia sebagai insan kamil karena beriman dan beramal soleh ini akan bisa gugur di saat dia kemudian meninggalkan dua perkara berikut. Karenanya sehingga empat perkara ini merupakan satu paket yang tidak bisa terpisahkan untuk seseorang selamat. Untuk seseorang selamat, keempat-empatnya harus terpenuhi padanya. Sehingga Al-Imam Syafi'i menyatakan laula anzalallahu hujja ala khalqihi illa hadhihi surah lakafat. Seandainya saja Allah tidak menurunkan kepada manusia, kepada makhluknya ini surat kecuali satu surat ini saja, nisa sudah cukup. Cukup untuk apa? Apa yang dibutuhkan di dalam agama ini? Keimanan? Di sini disebutkan ilal ladzina aman. Iya kan? Sedangkan di situ kemudian harus seseorang beriman harus belajar. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kecuali surat ini saja dan mengutus rasul tentunya yang menjelaskan tentang kandungannya. Keimanan itu demikian demikian demikian rinci. Kemudian amal soleh itu demikian demikian rinci. Kemudian harus berdakwah demikian demikian dan harus bersabar. Orang yang tidak menjalankan itu maka Allah Subhanahu wa taala telah berhak untuk mengadab dia. Orang yang menjalankan keempat-empatnya maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Sehingga tariqun najah wa tariqus sa'adah telah disebutkan di dalam ayat ini, demikian pula tariqus saqawah dan tariqul halakah telah tersebut di dalam ayat. Karenanya sudah. Seandainya tidak diturunkan surat-surat yang lain, maka surat ini telah mewakili dari yang lainnya, kata Al-Imam Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.